Ini ada pertanyaan, apakah di Indonesia ada yang sudah boleh berfatwa? Ada ya, Majelis Ulama Indonesia. Iya, mereka adalah pilihan. Ya, kenapa ketawa? Di Majelis Ulama di Indonesia itu ada jajaran ulama besar ya, yang diakui oleh apa Majma' Fiqih Al-Islami. Ya, Profesor Dr. Khutimah Mangu itu ahli fikih yang diakui oleh Rabita dari Majma' Fiqih. Siapa lagi? Prof. Mustafa Yaakub diakui. Dan standar legalitas dia dari Majma' Fiqih yang diketuai oleh ulama-ulama besar sedunia. Jadi jangan sampai kita menganggap hal-hal seperti itu tidak memiliki nilai sama sekali. Ya, walaupun ya kalau berbicara tentang berkah dakwah belum tentu. Ya, bisa jadi seseorang yang memiliki keluasan ilmu, ya, berkah dakwah dia kurang. Bisa jadi orang yang ilmunya sedikit kurang dari tingkatannya, namun berkah dakwah dia ada. Ya, tetapi kalau kita bicara tentang level keilmuan, ya, kita harus bisa jujur untuk diri sendiri. Yang harus bisa jujur untuk diri sendiri bahwa ada di antara para yang pernah mengkaji keilmuan, ya, sampai puluhan tahun dia mereka belajar, sampai pada level tertentu yang kita anggap dengan kapasitas dia bisa memutuskan hukum tertentu dengan pola ijtihad terbatas yang ada pada ulama tersebut atau alim tersebut. Ya, jika orang bertanya apa yang sudah boleh berfatwa, mungkin di majelis ulama ada beberapa orang. Ya, ada beberapa orang yang punya level seperti tadi. Walaupun tidak semuanya. Ya, bahkan sebagian besar di antara mereka yaitu dipilih sesuai dengan kepentingan. Iya. Terus kalau dimaksud di sini di kalangan selebih yang sudah boleh berfatwa, Anda lihat tidak? Ya, masalah fatwa itu majal yang sangat luas dan memiliki syarat-syarat yang ketat. Ya, syarat-syarat yang ketat yang mana? Ya. Yang mana syarat-syarat tersebut kiranya belum dimiliki oleh kalangan luas yang ada di Indonesia. Tetapi kalau yang sudah bergaya untuk berfatwa, sudah ada sejak tahun 90-an yang lalu. Makanya tumbuh fitnah di Indonesia banyak. Ya. Fatwa jihad di Ambon misalnya. Ini salah satu kesalahan yang fatal yang pernah terjadi. Ya. Jadi berkebab kerusaknya. Bahkan noda hitam di dakwah salafiyah. Walaupun sudah menyangka tidak ya. Tapi pada kenyataannya seperti itu yang terjadi. Ya. Kita berbicara tentang darah, kehormatan, itu bukan masalah yang ringan. Ya, bukan masalah yang ringan. Untuk orang-orang yang salah membaca bahasa kitab gundul itu tidak bisa berfatwa seperti itu. Apalagi yang tidak sampai menghafal bulughul maram. Yang akan bulughul maram mungkin Arabin aja belum hafal. Terus berfatwa tentang jihad yang tidak mungkin. Ya belum lagi syarat-syarat fatwa itu disuruh seorang mustahid pada setidaknya pada madhab tertentu. Atau tahu enggak Imam Nawawi? Sama Imam Nawawi itu ada silang pendapat apakah dia masuk mustahid di madhab Syafi'i atau tidak. Untuk level seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Walaupun yang rajih itu termasuk ya. Iya. Terus yang dianggap juga dipertanyakan apakah dia mustahid dalam madhab Hanabila. Misalnya Ibn Duwayyan atau Al-Buhuti. Atau Ibn Muntah Al-Qiradat. Sebenarnya meragukan apakah dia mustahid di madhab atau tidak. Pada kapasitas keilmuannya, ya mungkin yang ada di zaman ini sampai ulama-ulama Saudi pun belum ada yang setara. Ya, tetapi masih diragukan apakah dia mustahid di madhab atau tidak. Sementara antara syaratnya minimal dia mustahid pada madhab tertentu. Hanya masalah fatwa bukan hal yang mudah. Ya, jadi apabila ada hal seperti ini, ya kita sebaiknya menyadur atau mengutip fatwa dari ulama yang kompeten dan juga memiliki pandangan atau wawasan yang luas dalam masalah-masalah kaum muslimin. Dan pertanyaan yang ketiga juga sama, apakah ada ustaz di Indonesia yang sudah sampai tingkatan ulama? Ya ini rata-rata semuanya kalau boleh ini depannya. Ya, kalau masalah ulama dengan kriteria yang kita sebutkan tadi, sangat sulit kayaknya untuk mengatakan ya itu ulama. Maka bisa jadi masyarakat yang pernah hilir mudik di Indonesia sudah sampai pada tingkatan ulama. Ya. Karena setahu anda sejauh ini yang pernah datang ke Indonesia yang anda ketahui punya latar belakang keilmuan yang kuat cuma Syekh Tahir Fitri. Ada pun yang lainnya ya. Ya. Mereka masyarakat kibar di negerinya. Tapi untuk sampai tingkatan ulama yang layak untuk berfatwa, kayaknya belum. Ini pertanyaan. apakah setiap perkataan seorang ustaz harus diikuti? Ini kayaknya penanya sudah tahu jawabannya. Harus diikuti atau tidak? Iya, tidak harus diikuti tentunya. Siapa saja dia, bahkan ya kami pribadi tidak ada yang harus diikuti. Ya, sampai pernah dengar ada bahasa yang dulu masyhur di akhir tahun 90-an, awal awal tahun 2000, ada polemik di kalangan para thullabul ilm ya, di sana, yang dikenal dengan munculnya bukan ya, di ketika direduksi konsep tabayun manhaji pada dirasatul ilmiah. Jadi maksudnya tabayun manhaji di sini itu konsep manhaj dirasa yang berbeda-beda, ya, yang berbeda-beda dalam manhaj ilmiah. Di mana metode ini itu berlepas, ya, benar-benar berlepas dari keterikatan dengan fatwa ulama tertentu, ya, dengan fatwa ulama tertentu. Jadi tidak lagi menyamakan diri dengan fatwa alim pulang misalnya. Ketika alim pulang berfatwa, ya bukan lagi keharusan kita harus mengambil fatwa tersebut. Sehingga dari pembangunan metode ini, ya pada dasarnya fatwa seorang alim dengan seorang thullabul ilm ini berbeda dengan orang awam ya. Kalau orang awam untuk selamat dia amalkan tentunya. Tapi bagi seorang thullabul ilm ketika dia dapatkan fatwa seorang alim, yang pertama kali dia lihat mengkritisi fatwa tersebut. Apakah fatwa ini sejalan dengan konsep syara' atau tidak? Ya, apakah ada fatwa ulama yang lain yang berbeda dengan fatwa alim ini ataukah tidak? Ketika terdapat yang berbeda, lantas ditimbang dengan takaran-takaran yang syar'i. Ini metode ini termasuk yang dinisbatkan kepada metode tabayun ini, diantaranya ya Syekh Nasruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi dengan beberapa murid-murid beliau yang menggiatkan metode tabayun manhaji ini dan juga beberapa ulama yang nisbat kepada metode ahli hadis, metode ahli hadis. Jadi kalau misalnya pada jajaran fatwa seorang alim aja kita sebenarnya ya, apabila memiliki kemapanan untuk mempelajari agama tidak harus terikat dengan fatwa mereka, maka seorang ustaz lebih lagi. Yang lucunya sekarang banyak terjadi, kadang kita diberikan keharusan untuk ikut fatwa ya ulama tertentu. Anggaplah misalnya dalam masalah-masalah fikih, sering-sering ada yang tarjih ya, fatwa lajnah da'imah misalnya ya, atau fatwa alim fulan. Ya, kalau kita tanya, ketika Imam Syafi'i berfatwa, antum wajib ikut atau tidak? Wajib atau tidak? Kitab al-Um yang sekian jilid, itu fatwanya Syafi'i. Kalau kita harus ikut fatwa lajnah da'imah, ya kita lebih harus ikut lagi fatwanya siapa? Syafi'i. Karena semua ulama yang ada di lajnah da'imah digabungkan nih ilmunya, ditambahkan ulama lajnah buhus di Azhar digabungkan, atau semua ulama yang nisbat kepada majma fikir digabungkan ilmunya, kayaknya belum dapat setengahnya ilmunya Syafi'i. Ya kalau kita harus ikut ke fatwa mereka, lebih wajib kita ikut kepada fatwanya Syafi'i. Ya kan? Kalau begitu lebih harus lagi kita ikut kepada fatwa syekhnya Syafi'i. Ya atau tidak? Malik ibn Anas. Ya kalau begitu kita diwajib lagi ikut fatwa syekhnya siapa? Malik ibn Anas. Ya anggaplah Nafi' misalnya Maulana Ibn Umar. Begitu seterusnya hingga berakhir ke siapa? Berakhir ke Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Dan inilah intisari sebenarnya agama kita. Dalam kita beragama. Ya kita tidak taklid kepada seorang alim. Ya kalau kita harus taklid kepada orang alim, imam yang sudah pernah mat, yang hidup dan sudah wafat, itu lebih utama. Kita ikuti. Ya. Jadi pertanyaan seperti ini, ya, saya kira tidak perlu dijawab panjang lebar. Ya, logika sehat seorang mukmin tentunya mengerti agamanya, itu akan mengharuskan dirinya untuk tidak fanatik dan tidak taklid kepada seorang ustaz tertentu. Apakah seorang pedagang boleh jadi pengurus majelis taklim atau pengajian? Ya, tidak apa-apa. Ya. Seorang pedagang jadi pengurus majelis taklim pengajian sambil jualan juga di situ nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya nggak ada larangan. Ya kalau masyarakat anusya di kawahu, ya kan? Ya nggak ada keterangan larangan jual beli di majelis taklim. Ada larangannya? Nggak ada. Ya jadi tidak mengapa. Ya, ya. Tapi satu ikhwan jami'an bahwa majelis taklim dan yang berbau tentang wacana dakwah itu kan amanah dari kaum muslimin kepada kalian. Jangan sampai dengan kesibukan kalian berdagang, kesibukan kalian misalnya dengan kegiatan-kegiatan jual beli kalian, hingga mengabaikan yang majelis taklim yang menjadi amanah. Kalau tidak sanggup mengemban amanah tersebut, serahkan kepada yang sanggup. Iya. Ini adalah nanya yang Arab, apa perbedaan antara tuhurun dan tahir? Ya, tuhurun itu tahirun di zatihi, mutahhirun di ghairi. Dalam penafsiran para fuqaha. Jadi tuhurun itu ya, dia tahir, artinya dia tidak bercampur dengan najis, ya sesuatu yang lain. Kedua, dia bisa dipergunakan untuk taharah. Sementara tahir tidak. Ya, tahir, dia tahir di zatihi, artinya zat itu halal, boleh dipergunakan, boleh dimakan, boleh diminum dan segala macam, namun belum tentu bahkan tidak boleh dipergunakan untuk taharah. Contohnya saja susu, ya susu air kelapa, kopi dan segala macam. Nah, ini tahir, tapi tidak bisa dipergunakan untuk mandi janabah, ya kan? Ya, tetapi misalnya air sumur, air sungai dan segala macam, ya itu dapat dipergunakan untuk taharah. Demikian halnya tentang soal yang terakhir. Mana yang lebih utama antara seseorang yang dia terbawa adat kaum muslimin? Ataukah seseorang tersebut berusaha menyesuaikan hanya dengan perkara yang syar'i saja? Jadi saya tidak tahu ya dimaksud dengan adat kaum muslimin yang kayak apa. Kalau adat kaum muslimin yang dimaksud di sini, adat yang mustaqirrah, adat yang sudah baku, yang sudah turun-temurun itu menjadi perilaku kaum muslimin, misalnya dalam berbicara, kesantunan dalam berbicara, ya. Misalnya untuk orang-orang, maaf ya, orang-orang Jawa punya etika mereka. Berbicara dengan yang lebih tua berbeda, berbicara dengan yang lebih muda berbeda, dengan yang sebaya juga berbeda. Ini etika yang sudah turun-temurun ada dan disadun oleh kaum muslimin. Ya kan? Ada larangannya, tidak ada larangannya. Ya, kalau ada seperti ini, apakah harus diikuti oleh seorang muslim? Iya, harus diikuti. Al-adat muhakkamah. Ya, adat itu bisa menjadi tolak ukur hukum selama tidak ada keterangan syar'i yang melarang. Ya, inilah dari dalil kaidah dikarang pada fuqaha kita, al-ma'rufu 'urfan kal-masyru'i syar'an. Ya, sesuatu yang secara kebiasaan itu sudah muta'arif, dikenali, berlaku turun-temurun, itu derajatnya sama dengan sesuatu yang disyariatkan. Jadi, misalnya dengan orang tua, nyapanya dengan menyapa kayak anak kecil, ini perbuatan yang kita khawatir termasuk perbuatan dosa. Ya, kena melanggar tatanan etika dan adat yang telah dimaklumi oleh agama. Ini kalau maksudnya adat seperti tadi. Ya, sama halnya juga dengan tatanan berpakaian misalnya. Ya, tatanan berpakaian misalnya. Ya, kita berbicara, Ikhwan, kita berbicara dalam konsep seperti ini, berpakaian perilaku sehari-hari. Ya, perilaku sehari-hari. Kita kadang-kadang berbicara dua hal. Masalah yang diperbolehkan dan bicara yang utang, yang afdal. Ya, kalau kita berbicara tentang asal pembolehan saja sederhana. Semua yang tidak ada keterangannya dari syariat, yang tidak ada keterangan haram atau dia makruh, itu diperbolehkan. Ya, selama maqasid syariat juga tidak mengarah kepada pengharaman. Contohnya ya, misalnya seseorang yang dia memakai ya memakai celana misalnya, celana panjang, dia memakai pakaian ya baju koko ya misalnya ya. Sebetulnya itu dia kerjakan sholat, dia berjalan seperti keluaran di sana. Jadi kalau kita telah lebih lanjut, tidak satupun dalil yang melarang. Dan tidak satupun dalil yang menjadikan pakaian tersebut haram. Ada dalil yang mengharapkan celana panjang? Tidak ada. Ada dalil yang mengharapkan jenis pakaian tertentu? Tidak ada juga. Bahkan bentuk, warna, ya pola, model yang ada itu wasfun ardi namanya. Anda sebutkan tadi. Itu sifat yang tidak membentuk hukum syar'i. Yang membentuk hukum syar'i kaitannya kepada zat hukum itu sendiri pertama. Apakah dia terbuat dari sutra atau tidak? Ya, apakah pakaian tersebut menerawang atau tidak? Apakah pakaian ini akan menampakkan kemaluannya dengan jelas atau tidak? Ya, begitu seterusnya. Ya, apabila halal ini sudah tertutupi dan tidak terjadi, ya maka pakaian apapun silakan dikenakan, tidak masalah. Ya, jadi kalau dimaksud dengan adat seperti ini, pakaian seperti ini juga tidak mengapa. Tetapi kalau adat yang dimaksud pada kategori yang ketiga, ya, adat yang berseberangan dengan konteks syariat. Misalnya saja bagi wanita ya, ya menyanggul rambut misalnya. Ya, dengan model yang yang khas ya di sini ya, kayak apa modelnya. Ya, ini jadi kebiasaan juga, adat juga. Apakah diperbolehkan? Tidak diperbolehkan karena adanya larangan. Ya, sama halnya juga pada jenis-jenis pakaian tertentu. Ketika ada konsep larangan terhadap wanita memakai pakaian tersebut dan berseberangan dengan tujuan syariat, maka itu haram. Ya, termasuk juga dalam masalah adat-adat kebiasaan dalam perkawinan, masalah hajatan, dalam kematian. Apabila pada hal tersebut tidak ada larangan, ya, ada larangan atau keterangan menunjukkan makruh setidaknya dan tidak menyelisihi maksud syara, maka tidak mengapa. Ya, sekarang ada yang bertanya, apa hukumnya masuk umbul-umbul pernikahan? Boleh atau tidak boleh? Boleh? Tersyabu enggak? Tidak tersyabu. Sama siapa? Kau muslimin yang banyak makin. Ya mereka muslim, selesai masalahnya. Tersyabu yang dilarang dengan orang kafir. Kedua, apabila tanda tersebut untuk tanda kemeriahan, tanda hajatan, yang sebagai alamat bahwa nanti akan ada kegiatan, kegembiraan, itu bukan hal yang terlarang juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Kalau kalian mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kalian sampaikan kepada kaum muslimin. Ya, sampaikan dengan cara apapun juga, dengan tanda alamat apapun juga. Sama halnya ketika seseorang berduka. Ya, seseorang berduka, berduka jika kematian misalnya. Apa hukumnya memasang bendera putih? Ya, tersyabu lagi. Terus tersyabu dengan siapa? Ya, di sini bendera kuning ya. Ah, merah. Waduh, kalau di Jawa sana kuning. Kampung ana putih. Atau bikin aja bendera lain. Apa kayak bendera warna apa kah? Hitam, warna apa. Iya, selama itu menjadi tanda, menjadi alamat. Ya, yang muta'arif ya, diterima oleh seluruh kaum muslimin. Karena bikin hal seperti ini enggak bisa langsung serta merta dianggap sebagai ya tasyabbu. Terus menyesuaikan dengan perkara syar'i yang harus disesuaikan itu dari asal hukumnya. Adapun masalah keutamaan afdaliyah tidak ada paksaan. Ya, anda tidak bisa maksa orang pakai jubah. Itu masalah afdaliyah. Ya, ya seseorang misalnya dia saya lingkungan dia hanya mendukung memakai baju koko atau segala macam, khawatir maksudat yang lebih besar. Awatul fitnah yang lebih besar. Oh ya, kita berikan keringanan kepada dia. Karena hukum asal pembolehan sudah dipenuhi. Ya, kalau dia hendak yang lebih baik, ya silakan tampakkan syiar Islam. Ya, silakan tampak syiar Islam, memakai pakaian Islami yang lebih nyata, lebih tampak, tentunya itu lebih baik. Ya. Masya Allah ta'ala.